Bismillah. Aina wasallam ya akhwan. La ya juzu ibqa'u. Masih. Gitu ya. 86 per 6 tayyib. Fala ya juzu ibqa'u syai' ini ada ya. Baik, ikra. Sandi. Fala fil haji. Fala fil haji fi fara'idi ghuswati ta'ifi wa minha annahu la yajuzu ibqa'u mawadi'i syirki wa tawahiti ba'da qudrati ala hatmiha wa ittaliha yawman wahidan fa innaha sya'airul kufri wa syirki wa hiya min a'zamil munkarati fala yajuzu iqraru alaiha ba'da qudrati battata wa hadha Hukmul masyahidi. Fahada hukmul masyahidi allati bunyat ala kuduri allati utuqidat awtanan wa tawadhitu tuhbadun dunillahi wal ahjari allati tuqsadu bita'jini wa tabarruki wa nadri wa taqbiri fala yajuzu ifa'u syai'in minha ala wajhil ardi ma'al kudrati ala izalatiha wa kathirun minha dimanjilatil lati wal uzza wa manatil thalithat al kufra bal a'zamu syirkan indaha wa biha wallahu ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syekh Abdullah Al-Butain rahimahullah beliau mengatakan qala fil haji Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan fi fawaidi ghazwati Thaif, beliau memaparkan sejumlah pelajaran yang diambil dari atau ibroh yang diambil dari perang penyerangan Thaif. Wa minha di antara pelajarannya annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh ibqa'u mawadhi'i syirki wa tawafiti, membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan objek-objek kesyirikan, tauhid objek kesyirikan. Tidak dibolehkan membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan objek-objek kesyirikan. Ba'dal qudrati, ya, setelah mampu ala hadmiha untuk menghancurkannya wa ibtaliha dan menghapuskannya. Yauman wahidan walaupun satu hari. Tidak dibolehkan walaupun satu hari membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan objek-objek kesyirikan itu setelah ada kemampuan untuk apa? Menghancurkannya dan menghapuskannya. Fa innaha, karena tempat-tempat kesyirikan dan objek-objek kesyirikan itu merupakan sya'airul kufri wa syirki, merupakan syiar kekufuran dan kesyirikan. Wa hiya min a'zamil munkarati, dan ia merupakan kemungkaran yang paling besar. Fala yajuzu al-iqraru 'alaiha ba'da al-qudrati al-battata, maka tidak boleh al-battata sama sekali al-iqraru alaiha, ya, tidak boleh sama sekali al-iqraru alaiha, ya, membiarkannya ba'dal kudrati, ya, setelah mampu menghilangkannya. Wa hadza, dan hukum ini, ya, hukum ini juga berlaku hukmul masyahidi, ya, ini juga berlaku pada hukum ini juga berlaku pada apa? Al-masyahidi, ya, pada bangunan-bangunan alati bunyat alal kuburi, yang dibangun di atas pekuburan-pekuburan alat tukhirat autanan, kuburan-kuburan yang telah berubah fungsi menjadi wasan, menjadi berhala. Wa tawaghitu, menjadi objek kesyirikan. Tu'badu min dunillahi, yang diibadai selain Allah SWT. Ya. Jadi hukumnya sama, yaitu apa? Tidak boleh dibiarkan. Walaupun satu hari, ketika mampu dirobohkan, mampu dihancurkan, mampu dihilangkan, maka dihilangkan. Ya. Sama sekali tidak dibolehkan. Walah jari lati tuksatu bitta'zim, demikian pula bebatuan yang ya, ditujukan kepadanya pengagungan, dikeramatkan, wa tabarruki, ditujukan kepadanya tabarruk, nazar, wa nazri, wa takbil, nazar, dan takbil, dicium. ya, batu yang dikeramatkan dengan dimuliakan, dikasih pakaian, ya, dikasih kain, ditabarruki, dikasih nazar sajian, ya, dicium. Fala yajuzu ibqau syai'in minha. Ya, tidak boleh sedikit pun dipertahankan, dibiarkan ala wajil ardh di muka bumi ini ma'al qudrati ala izalatiha. Ya, padahal mampu untuk dihilangkan, mampu untuk dihilangkan. Wa katsirun minha, bahkan banyak dari tempat-tempat kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang kemudian diberi bangunan-bangunan yang harus dihancurkan itu, ya, bimanzilatil lat. Ya, kedudukannya seperti apa? Kuburan-kuburan itu kedudukannya seperti Lat, Uzza dan Manat as-Salisatul Ukhra, berhala yang ketiga. Kedudukannya seperti berhala-berhalanya orang-orang musyrik. Bal a'dhamu syirkan indaha wa biha, bahkan bisa lebih parah kesyirikan di tempat tersebut dan ya, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai objek kesyirikan yang lebih parah. Ya, kenyataannya seperti itu kata Ibnu Qayyim. Ini di zaman Ibnu Qayyim ini, wallahul musta'an. Di zaman siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menghukumnya sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Ibnu Qayyim menghukumnya sebagai kesyirikan. Ya, Ibnu Qayyim menghukumnya sebagai kesyirikan. Walam yakun ahadun. Nah. Ya. Walam yakun ahadun min arbabi min arbabi hadhihi tawaghit min arbabi hadhihi tawaghit ya taqitu annaha tasluku wa tarjuku wa tuqi wa tamut wa tumit wa innama kanu yasharuna indaha wa biha ma yasharuhu ikhwanuhum min al-mushrikina al-yawma inda tawaghitihim fattaba'aha ula'i sanana min man kana qablahum wa salaku sabilahum hazwul hazwa hazwal kuzdati fil kuzdati wa akhadu ma akhadahum shidran bi shidrin wa dhira'an fi dhira'in wa ghalaba shirku ala aktharin nufusi li zuhuril jahli wa khafa'il ilmi fasara al-ma'rufu munkaran wa munkaru ma'rufan as-sunnatu bid'atan wa bid'atu sunnatan wa nasha'a fi dhalika as-saghiru wa harima 'alayhi al-kabiru wa tunisat al-aqlamu wa shaddat ghurbatu al-islami wa qalla al-ulama'u wa ghalabat as-sufaha'u wa tafaqama al-amru wa shadda al-ba'su wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas walakin la tazalu ta'ifatun min al-isabati al-muhammadiyyati fil haqqi qa'imina wa li ahli al-shirki wal bid'ati mujahidina ila أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين عندها. نعم. لقد أبو قيم selanjutnya ولم يكن أحد. Ya, dan tidaklah seorang pun min arbabi hadhihi at-tawaghit, dari para penyembah ya berhala-berhala ini, yakni kuburan-kuburan tadi. Maksudnya tawaghit di sini apa? Kuburan-kuburan tadi. Ini kan sedang membicarakan apa? Ya, kuburan, ya kan? Sedang membicarakan masyahid lati buniyat al-kubur. Ini bangunan-bangunan yang dibangun di atas pekuburan-pekuburan di zaman Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, lam yakun ahad min arbabi hadhihi at-tawaghit. Ya, tidaklah seorang pun dari para penyembah kuburan-kuburan itu ya'taqidu, meyakini anna takhluqu, bahwasanya kuburan-kuburan itulah ya, penghuni kubur itulah yang mencipta, wa tarzuku, yang memberi rezeki, wa tuhyi, yang memberi hidup, wa tumitu, dan mendatangkan kematian. Sama sekali tidak. Menama kami yaf'aluna indaha wa biha, tidak lain mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan di sisi kuburan-kuburan itu, wa biha, dan melakukan praktek kesyirikan terhadap kuburan itu. Kalau indaha itu melakukan kesyirikan di sisi kuburan, kalau biha menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai objek kesyirikan. Ma yaf'aluhu, tidak lain yang dilakukan oleh mereka itu, praktek yang dipraktekkan oleh mereka itu adalah ma yaf'aluhu, prakteknya ikhwanuhum, ya, saudara-saudara mereka minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, al-yauma, di hari ini, inda tawaghitihim, di hari ini, yani di zamannya Ibnu Qayyim, inda tawaghitihim, di sisi ya, sesembahan-sembahan mereka di si kuburan-kuburan itu. Fattaba'aha ula, ya, maka orang-orang musyrik di zaman ini, para penyembah kubur di zaman ini, bukan sedang berbicara tentang para penyembah kubur di zaman Ibnu Qayyim, ya, para penyembah kubur di zaman ini, kata Ibnu Qayyim, ittaba'aha ula, mereka mengikuti sanana, mengikuti jalan-jalannya, mengikuti apa, langkahnya, mangkana qablahum, orang-orang musyrik sebelum mereka, salaku sabilahum, menempuh jalan mereka, hazwal kuzdati bil kuzdah, ya, persis seperti mereka, wa akhadhu ma'khadhahum, ya, mengambil apa, mengambil alasan mereka, shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal, wa ziro'an biziro'in, sehasta demi sehasta, ya, ini persis, tidak bisa lagi dibedakan, kuzdah bil kuzdah, ya, ini, ya, sebaris demi sebaris. Ya. Ini Ibnu Qayyim sedang berbicara siapa? Para pelaku kesyirikan di zaman Ibnu Qayyim, kesyirikan terhadap apa? Terhadap salib, terhadap candi, terhadap apa? Terhadap kuburan, terhadap kuburan-kuburan itu. Ibnu Qayyim memfonis mereka apa? Musyrikun. Ma yaf'alu ikhwanuhum minal musyrikin al-yaum. Ya. Yang dipraktekan oleh mereka itu tidak lain adalah yang dipraktekan oleh para orang-orang musyrik di zaman ini. Bukan yang memfonis mereka apa? Musyrik. Nah, mungkin kan mereka enggak jahil. Wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus. Bantah di paragraf berikutnya. Ya, kesyirikan ya merajalela. Ya, menguasai ala aktsarin nufus, menguasai jiwa banyak orang. Li zuhuril jahli. Ya, karena menyebarnya kejahilan. Wa khafa'il ilmi. Dan tersembunyinya apa? Ilmu, minimnya ilmu, fasoral ma'rufu mungkaran. Jadi walaupun mereka jahil, walaupun mereka minim ilmu, mereka melakukan kesyirikan, maka disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai apa? Musyrikun. Fasoral ma'rufu mungkaran. Maka jadilah, ya, yang baik jadi mungkar, tauhid jadi kafir. Ya, wal mungkar ma'rufan, yang kafir jadi tauhid, yang kafir jadi muslim, yang muslim jadi kafir. Sunnah bid'atan, yang ahlu sunnah jadi ahlu bid'ah, jadi khawarij, jadi takfiri. Ya, wal bid'ah sunnatan, sedangkan yang kuburi, jahmi, murji' jadi ahli sunnah. Nasa'a fi dzalika shaghiru, ya, yang kecil tumbuh dalam kondisi yang seperti itu. Wa harima 'alaihil kabiru, ya, yang tua-tua juga menghabiskan usianya, mati, ya, dalam kondisi seperti itu. Wa tumisatil a'lam, ya, simbol-simbol tauhid tumisat, ya, telah dibungkam, telah dimusnahkan. Wastaddati ghurbatul Islam, wastaddati ghurbatul Islam. Ya, apa? Keteracingan Islam semakin parah. Wa qallal ulama. Ulama semakin sedikit. Wa qalabatus sufaha. Orang-orang dungu, ya, semakin berkuasa. Wa tafaqqal amru, ya, perkaranya semakin, ya, bertumpuk-tumpuk. Wastadal ba'su, dan musibah pun semakin besar. Wadhaharul fasadu fil barri wal bahri, kerusakan muncul di daratan dan di lautan, yakni kesyirikan muncul di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan manusia. Walakin, akan tetapi, jangan khawatir. La tazalu ta'ifatun, senantiasa ada ta'ifatun minal ishabah al-muhammadiyah, senantiasa ada golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi qaimin, yang mereka itu senantiasa menegakkan atau tegak, ya, di atas kebenaran. Wali ahli syirki wal bid'ai mujahidin, mereka selalu memerangi, ya, pelaku kesyirikan dan pelaku kebid'ahan. Ila an yarithallahu al-ardha, hingga Allah mewariskan bumi ini, wa man 'alaiha, beserta isinya, ya, kepada ahli tauhid, wa huwa khairul warisi, dan Allah itu sebaik-baik pemberi warisan. Entah Ibnu Qayyim, ya, curhat, ya, bagaimana kesyirikan dan pelaku syirik, musyrik, ya, para penyembah kubur di zamannya. Di mana ini? Di kitab apa ini? Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, halaman 506 sampai 507. Wal amru kama qala rahimahullah. Kenyataannya memang seperti yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ana sababa hududhi syirki wa zuhurihi, bahwa penyebab dari munculnya kesyirikan wa zuhurihi dan merajalelanya kesyirikan, menyebarnya kesyirikan, zuhuru jahli, apa? Menyebarnya kejahilan, wa khafa'il ilmi, dan tersembunyinya ilmu. Ya, ilmu apa? Hah? Ilmu usul fiqih? Ilmu sholah? Ilmu nahwu? Bukan, ilmu apa? Ilmu tauhid. Ya. Merajalelanya kejahilan terhadap tauhid, ya, tersembunyinya atau tersamarkannya ilmu tauhid, minimnya ilmu tauhid, waqilatul ulama, minimnya ulama, ulama muwahhidin, waqilatul sufaha, ya, bukan ulama fikih, bukan ulama usul fikih, bukan ulama mustalah, ulama hadis, bukan, yang minim itu ulama muwahhidin, waqilatul sufaha, dan apa, orang-orang dungu berulah, banyak berulah, berkuasa, ya. Ini penyebab terjadinya kesyirikan dan merajalelanya kesyirikan. Ya, jadi bukan justru Ibnu Qayyim menjadikan kejahilan yang menyebar luas dan tersembunyinya ilmu, yakni minimnya ilmu, minimnya ulama muwahhidin, ya, itu dijadikan apa? Uzur. Bukan Ibnu Qayyim malah menjadikan itu sebagai apa? Uzur, kemudian ya, memberikan toleransi kepada mereka, tidak. Ibnu Qayyim tetap menghukumi mereka musyrikun, perbuatan mereka syirik, ya, karena memang takdirnya begitu. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun, enggak bisa. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa muslimun, enggak bisa, tetap fahuwa musyrikun, ya. Lughatan wa syar'an wa aklan wa urfan, ya. Allahul musta'an. Kita nakafi di hadal qadr insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.